Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain engkau, ya Rasulullah. Islam satu kata. Satu kata yang menggambarkan tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Islam. Bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai masalah akidah, ibadah, sampai terkait dengan bab-bab adab wal akhlak. Itu semuanya kembalinya kepada al-imanu billah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amantu billah. Iman kepada Allah. Ini merupakan inti sari Islam. Semua bimbingan-bimbingan Islam yang begitu luas, yang begitu sempurna, adalah konsekuensi-konsekuensi daripada iman kepada Allah azza wa jal. Iman kepada Allah yang mengandung adanya akidah yang sahihah, akidah yang benar, prinsip-prinsip keimanan yang sahih. Iman kepada Allah yang dibangun di atas dasar ilmu, bukan kejahilan. Iman kepada Allah yang diwujudkan dengan ibadatuhu, at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan segenap makna ibadah yang begitu luas. Supaya diterima ibadah itu, maka harus dengan ikhlas lillahi ta'ala dalam menjalankannya. Dan dengan mutaba'atu sunnah, sesuai dengan sunnah dalam mengamalkannya. Itu Islam. Amantu billah. Namun dalam riwayat ini, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menambahkan bimbingannya. Bukan semata-mata menjawab pertanyaan sahabat tadi. Sebab tidak semata-mata kita beriman, tidak semata-mata kita beribadah, tidak semata-mata ikhlas dalam ibadah, tidak semata-mata kita sesuai dengan sunnah dalam perkara ibadah. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Beliau mengatakan, "Tsummastaqim." Qul amantu billah, tsummastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu. Perintah di sini. Tsummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tadi. Istiqomahlah kamu di atas ibadah kepada Allah tadi dengan keikhlasan dan mutaba'atu sunnah. Tsummastaqim. Yang kedua inilah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Keistiqomahan. Dikarenakan tidak cukup iman sekali terus hilang setelah itu. Enggak dianggap. Tidak cukup iman setahun, dua tahun. Tahun berikutnya enggak punya iman. Gugur semuanya. Tidak cukup ikhlas dalam sekian ibadah. Lalu riya setelah itu. Syirik setelah itu. Enggak ada gunanya. Juga, kalau semata-mata mutaba'atu sunnah dalam sekian ibadah, dalam setiap kesempatan, tapi yang lainnya tidak. Tidak ada gunanya. yang membedakan antara seorang mukmin yang sesungguhnya dengan mukmin yang enggak sesungguhnya itu keistiqomahan dia. Bagaimana dia bisa teguh, tegar, tabah, istiqomah di atas semua tadi, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dimanapun dia berada, kapanpun itu. Ini yang paling penting, istiqomah tadi. Tsummastaqim. Lalu istiqomahlah kamu di atasnya. Ikhwanuddin a'azzakumullah, istiqomah ini perkara yang begitu agung dalam Islam. Begitu mulia dalam Islam. Tidak hanya kaum muslimin yang dituntut, yang diminta, yang diperintahkan untuk istiqomah. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang Nabi, seorang Rasul, diampuni semua dosanya, yang lalu, yang sekarang, yang masa akan datang, dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jal, dijamin dengan surga, juga diperintah untuk istiqomah. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada beliau, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta. Ini perintah. Dan perintah ini yang kali pertama dituju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Wa man taba ma'ak, baru menyebut umatnya. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersama dengan engkau wahai Nabi. Wa la tadghaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Rasul diperintah, apalagi umatnya. Apalagi umatnya. Di masa itu, masa-masa nubuah, masa-masa turunnya wahyu, masa-masa keemasan Islam wal muslimin, dituntut untuk istiqomah. Apalagi barakallahu fikum masa-masa akhir kaum muslimin. Di sana kondisinya jauh lebih jelek dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kejelekan di mana-mana, kerusakan di mana-mana, penyimpangan akidah di mana-mana, kekufuran, kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan, dosa, kefasikan, syahwat di mana-mana, fitan, yang namanya fitnah di mana-mana, dengan ragam fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, kedudukan dan tahta, fitnah syubhat, fitnah pemahaman yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya ada di masa-masa akhir umat ini. Maka tentunya barakallahu fikum, anjuran untuk istiqomah di masa seperti sekarang ini, lebih-lebih lagi. Di masa dulu saja di pernah istiqomah, apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Untuk Nabi Muhammad saja diminta istiqomah, apalagi umatnya, apalagi yang selain beliau alaihi salatu wassalam. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, sangat-sangat dianjurkan untuk istiqamah. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin a'azzakumullah, istiqamah ini dalam Islam, dalam nasul kitab wa sunnah, dibahasakan dengan ragam redaksi. Ini sangat penting untuk dipahami supaya kita bisa lebih mendalami mana istiqomah ini. Dalam nas ayat atau hadis terkadang menggunakan bahasa yang tegas, istiqomah. Seperti hadis yang saya bacakan tadi. Aqul amantu billah thumma istaqim. Juga seperti dalam Al-Quran Al-Karim yang saya bacakan di atas juga. Fastaqim kama umirta. Juga dalam ayat yang lain. Di dalam surah Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat yang ke-30 sampai 32. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, sama dengan amantu billah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas iman tadi. Thumma istaqamu dengan bahasa istiqamah. Barakallahu fikum. Terkadang juga menggunakan redaksi al-i'tisam. Berpegang teguh. Barakallahu fikum. Entah dengan bahasa al-i'tisam billah atau al-i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan Allah atau dengan tali Allah. Itu juga mengandung makna istiqamah, keteguhan, ketabahan, ketegaran. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an waradafarraku. Hendaklah kalian beriktisam dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Al-i'tisam, al-thabat. Keteguhan, kekokohan, ketegaran, ketabahan. Al-i'tisam, istiqamah. Yang namanya i'tisam juga dimaknakan dengan keistiqamahan. Ketika dia tegar, kokoh, tabah, teguh dengan tali Allah, pertanda dia istiqamah di atasnya. Al-i'tisam, maknahu al-thabat. Juga barakallahu fikum terkadang disebutkan dengan bahasa al-istimsak atau tamassuk. Dengan bahasa tamassuk juga sama, berpegang teguh, memegangi dengan kuat. Tamassuk. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dari sahabat Irfan bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fa innahu man yu'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Al hadith. Kata beliau, sungguhnya siapa saja di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Beliau mengatakan tamassaku biha. Perintah tamassuk. Pegangi kuat, dengan kuat sunnahku tadi. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Kalimat tamassaku biha itu bukan semata-mata perpegangan, tapi juga ada keteguhan di situ. Ketika ada seseorang yang tamassuk bisunnah, tanda dia istiqomah di atasnya. Tamassaku biha bukan semata-mata mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, tapi juga harus kuat memegangi sunnah dan istiqomah di atas. Dengan kalimat tamassaku. Kadang i'tisam, kadang tamassuk, kadang istiqamah, kadang juga dengan bahasa sabat, sabat juga terkadang dengan bahasa sabr ala sunnah, terkadang dengan bahasa-bahasa yang lain dengan makna yang sama. Barakallahu fikum. Semua itu maksudnya adalah sama, perintah dan anjuran bagi segenap kaum muslimin untuk berpegangan dengan Islam yang sahih, berpegangan dengan sunnah, kemudian berpegang teguh dengannya, kemudian tegar kokoh di atasnya, kemudian sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan dalam memeganginya, dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat dia. Ini semuanya dimanakan dengan makna yang serupa, kewajiban istiqomah di atas Islam yang benar. Ikhwan fillah azzakumullah, al-istiqamah ala nu'ain. Istiqamah itu dibagi dua. Ini tingkatannya. Yang pertama ialah al-istiqamatu 'alal Islam. Keistiqamahan di atas Islam. Islam, ikhwan, secara umum. Keistiqamahan ini akan menyelamatkan seseorang dari kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur disebut juga dengan sebutan ad-dhalalah al-kamilah atau ad-dhalalah al-kulliyah, kesesatan yang sempurna atau kesesatan yang sifatnya kulliyah secara total. Itu kufur wa syirik. Keistiqomahan seseorang di atas Islam secara umum akan menyelamatkan dia dari situ. Ini yang membedakan antara muslim dengan yang kafir, muslim dengan yang musyrik. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua, dan ini adalah puncak keistiqomahan. Ini merupakan hakikatul istiqomah, hakikat sebuah istiqomah, yaitu al-istiqamatu ala sunnah. Istiqamah di atas sunnah, bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam semua aspek beragama, akidah, ibadah, dakwah, muamalah, akhlak, adab, keseharian, semuanya. Istiqamah ala sunnah, barakallahu fikum, akan menyelamatkan pelakunya dari beragam syubhat, syubhat-syubhat yang menyimpang selain kufur dan syirik. Selamat dari berbagai macam ideologi yang menyesatkan. Selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Selamat dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ritual-ritual amaliyah yang menyimpang juga akan menyelamatkan dia dari berbagai macam syubhat syahwat, kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya, kemungkaran-kemungkaran yang ada. Atau dengan bahasa yang lain, ad-dhalalah al-juz'iyah, kesesatan yang sifatnya parsial, atau dhalalah dengan makna bukan kekufuran. Yang ini barakallahu fikum puncak keistiqomahan. Istiqomah yang seperti ini akan membedakan seorang sunni dengan mubtadi. Membedakan antara seorang salafi dengan hizbi. Dengan keistiqomahan ini. Membedakan antara orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, dengan orang yang fasik, yang fajir, yang ahli maksiat, jatuh dalam banyak kemungkaran-kemungkaran. Dibahami misalnya. Yang membedakan antara orang yang akhlaknya mulia dengan yang buruk akhlaknya. membedakan antara orang yang muamalahnya bagus dengan yang buruk muamalahnya. Ini puncak keistiqomahan. Puncak keistiqomahan barakallahu fikum. Maka di sini ada sebagian umat Islam, bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang diberi taufik, beri hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan poin yang pertama. Muslim, dia masuk Islam, lepas dari kesyirikan, kekufuran, namun bertahan di situ. Dan terus dijaga sampai dia mati. Matinya, mati Islam, mati Muslim, bukan mati kafir, bukan mati musyrik. Namun secara amaliyahnya, ada yang penyimpangan bid'ah, ada yang dosa, ada yang maksiat, dan yang lain-lainnya. Maka dia, sisi keutamaannya, dia mati atas Islam. Kalaupun dia nanti diazab dengan dosa-dosa yang dia miliki, dengan penyimpangan-penyimpangan yang dia miliki, maka keislaman dia, keimanan dia, ketauhidan dia akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Kalaupun diazab. Artinya masih banyak kesempatan untuk lepas daripada itu. Allah menghendaki diampuni. Masyiatullah untuk mengampuni dia. Selesai aman dia. Ada kesempatan yang berikutnya mendapatkan syafaat. Syafaat dari para anbiya wal mursalin, syafaat dari para malaikat, syafaat dari kaum mukminin, syafaat dari para syuhada, syafaat dari anak-anak yang meninggal dunia sebelum dia balik. Terakhir syafaat dari Allah Azza wa Jal. Banyak kesempatan. Kalaupun dia azab, dia selamat dari kekekalan dalam neraka. Tapi ya gak enak om dia azab. Ketika dia mendapatkan taufiqul hidayah dari Allah Azza wa Jal dengan keistiqomahan yang kedua, dialah muslim yang sebenarnya. Dialah seorang muslim, dialah seorang yang mukmin, dialah seorang yang dikatakan sebagai sunni salafi. Dan ketika dia istiqomah di atas sunnah ini sampai dia mati, maka dia mata ala sunnah. Mata ala sunnah. Yang seperti inilah yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan orang-orang yang mulia. Keutamaan husnul khatimah. Ini. Keutamaan nanti langsung mendapatkan barakallahu fikum na'imul qabr. Nikmat kubur. Di alam kubur nanti. Ini orangnya. Yang diberi kemudahan-kemudahan nanti ketika di hari kiamat. Proses kiamat nanti. Peristiwa demi peristiwa akan dia alami. Semoga dikasih kemudahan-kemudahan. Hisabnya mudah. Semuanya mudah. Bisa masuk dalam telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan untuk menyeberangi sirat. Dan ujungnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling utama. Dengan keistiqomahan tadi barakallahu fikum. Maka tidak cukup hanya semata-mata kita berislam. Tapi dituntut lebih daripada itu. Islam kita harus di atas sunnah. Dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan pemahaman salaf. Tidak cukup kita berislam dan di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Dituntut untuk istiqomah di atasnya. Sampai akhir hayat nanti. Ini yang berat. Ikhwanatina azakumullah, secara real kita bisa mengklasifikasi umat manusia secara umum terkait dengan hasil akhir nanti menjadi empat. Yang terkait dengan keistiqomahan. Ada finishnya. Kapan finishnya? Kapan finishnya? Ya kita mati. Itu finishnya masing-masing orang. Finish untuk semua makhluk dengan terbitnya matahari dari arah barat. Selesai masa-masa taubat. Ditutup semuanya itu. Realnya nanti akan terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah seseorang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal di sepanjang hidupnya, Masya Allah, di atas Islam Sunnah. Yang namanya manusia ada salahnya, ada dosanya, taubat. Ada ketergelinciran, istighfar. Kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan, cepat insaf. Namanya manusia tidak ada yang maksum, tapi cepat dia berubah, cepat dia bertaubat, cepat dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Cepat dia menjauhi perkara-perkara yang merusak iman dia tadi. Sehingga secara umum, kehidupan dia dari mulai awal sampai akhir, luar biasa. Alal Islami wa Sunnah. Sampai dia berhasil menghembuskan nafas yang terakhir di atas sunnah. Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah faiz minal faizin. Muflih minal muflihin. Seseorang yang betul-betul berbahagia, yang beruntung, yang menang dalam kehidupan dia. Ini yang harus kita kejar. Barakallahu'alaikum. Ini namanya bagus panjang hidupnya. Sampai mendapatkan husnul khatimah. Ada lagi yang kedua sebaliknya. Sebaliknya. Sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Selalu dalam kegelapan. Kegelapan kufur, kegelapan syirik. Gelapnya bid'ah, kemaksiatan, dan yang lainnya. Sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, ya kawan. Ternyata dia pun akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir di atas perkara tadi. Na'udzubillah min zalik. Ada halikun min halikin. Yang ini termasuk orang yang binasa. Orang yang halik, yang binasa di dunia. Binasa pada agamanya, binasa di akhirat nanti. Dia mendapatkan su'ul khatimah, khatimah yang jelek, dan dia wallahul musta'an mendapatkan ancaman yang begitu mengerikan di hari kiamat nanti. Ketika dia ternyata orang yang kafir sepanjang hidupnya, dan dia mati di atas kekafirannya, maka mendapatkan su'ul khatimah. Ketika di alam kubur mendapatkan azab kubur. Ketika di yaumul qiyamah prosesnya begitu berat. Dan ujungnya nanti nerakanya Allah khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Di dalamnya. Tetapi ketika dia matinya bukan di atas kekufur dan kesyirikan akbar. Dia matinya di atas dosa besar, maksiat, kefasikan, dan yang lain-lainnya, maka dikhawatirkan, kita mengkhawatirkan keadaan dia semenjak dia mati dari mulai alam barzakh sampai ujungnya nanti. Walaupun punya harapan seperti poin-poin di atas mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, namun kondisi dia jelek, su'ul khatimah. Ada halik minal halikin. Ada lagi barakallahu fikum. Seseorang tadi dikatakan selamat. Minas salimin, minan najin. Selamat. Yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya barakallahu fikum dipenuhi dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dipenuhi dengan berbagai macam kefasikan-kefasikan. Dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Ya ada si ibadah, ada si iman, ada si amal soleh. Tapi yang mendominasi kehidupan dia maksiat, kemungkaran, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya Allah berikan taufiqul hidayah kepadanya. Insaf, taubat dengan taubatan nasuha. Kembali ke jalan yang benar, akidahnya diperbaiki, sahihah, prinsip-prinsip imannya diperbaiki, benar, ibadahnya Masya Allah, semakin bersemangat dengan penuh keikhlasan ala sunnah. Juga yang lainnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya, kesehariannya, luar biasa. Dia telah bertaubat dengan taubat nasuha, Islam ala sunnah. Tidak lama dia mati. Mati ya ikhwan. Dia mata ala islamihi usunnah. Selamat, selamat ini orang. Dikarenakan sepanjang hidupnya penuh dengan perkara yang gelap, abu-abu, penuh dengan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, bahkan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Sudah sangat dikhawatirkan orang semacam ini, di ujungnya nanti dia jelek. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Diberi taufik wal hidayah, dia insaf, dia taubat, dan dikasih al-asal. Tahu dikasih asal? Dikasih madu. Yakni di ujung kehidupannya, dia betul-betul memiliki iman yang sahih, akidah yang sahihah, ibadah yang masya Allah, dan amal yang saleh, lalu mati di atasnya. Itu namanya madu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idha habba al-abda asalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kalau mencintai seorang hamba, asalahu. Dikasih asal, dikasih madu di akhir hayatnya. Apa itu? Yang tadi itu. Di ujung-ujung kehidupannya manis. Dengan iman, dengan akidah, dengan ibadah, dengan amal soleh. Manis. Mati setelah itu. Dikasih madu. Selamat. Dikarenakan sebelumnya dia luar biasa sisi kejelekannya. Di ujungnya dia selamat. Ini husnul khatimah ya. Ada lagi yang keempat. Yang keempat ialah orang yang merugi. Rugi. Sengsara, menderita, menyesal. Yaitu seseorang yang secara zahirnya barakallahu fikum dalam kehidupan sehari-harinya bagus. Ibadah, beramal, bahkan berilmu, bahkan berdakwah, mengenal Islam, bahkan mengenal sunnah, mengenal yang namanya manhaj salaf, pernah ngaji, itu bahasanya, pernah taklim, pernah belajar Islam, pernah belajar sunnah, pernah mendalami yang namanya manhaj salaf, mendalami yang namanya syariah Islamiyah, mendalami Al-Quran, sunnah, ngerti ayat, ngerti hadis, pernah. Bahurnya masya Allah, amalnya itu semangatnya luar biasa. Secara zahir, kita suka dengan dia. Kita mengharapkan kebaikan untuk dia, alhamdulillah, fulan, tayyib, fulan khair, masya Allah. Bahkan mungkin sebagian akan iri dengan amalnya dia, iri dengan ibadahnya dia, iri dengan semangatnya dia. Barangkali, agar secara zahir. Jadi kita harapkan, alhamdulillah, ala khair ya kawan. Ternyata Allah menghendaki lain. Ternyata Allah menghendaki lain justru di ujung-ujung kehidupannya. Di masa-masa akhir kehidupannya. Error. Oleng. Terpelanting. Jatuh di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dulu di atas sunnah. Sekarang di atas hizbiyah bid'ah. Dulu di atas amal saleh ibadah kepada Allah, sekarang alal maksiyah, alal munkarat, dan yang lain-lainnya. Allahu musta'an. Ternyata di saat dia sedang terperosok dalam kemungkaran tadi, dalam kemaksiatan tadi, bahkan dalam penyimpangan-penyimpangan tadi, mati. Di atas kejelekan tadi. Na'udzubillah min zalik. Ini yang namanya khasirin. Minal khasirin. Termasuk yang rugi. Sudah bagus. Masya Allah di sepanjang kehidupan dia. Ya namanya orang gak maksum. Tapi mayoritas yang ada pada dia kebaikan. Akhirnya perkara kebaikan. Tapi ternyata di ujung kehidupan dia. Na'udzubillah min zalik. mati di atas penyimpangannya, di atas kemaksiatan dan dosanya, bahkan mungkin mati di atas kesesatan, bahkan kesyirikan dan kekufurannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya ada jelek. Mendapatkan su'ul khatimah dan dia minal khasirin, termasuk orang yang rugi, dan ruginya itu sudah abadi. Tidak mungkin lagi diulang kembali kesempatan yang telah lalu, dikarenakan dia telah wafat dan telah mati di atas perkara yang jelek tadi. Ini yang disebutkan dalam hadis, diisyaratkan dalam hadisnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha." Sungguh ada seseorang, dia secara zahirnya mengamalkan amalnya ahlun nar. Jelek. Ini sepanjang hidupnya. Hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu zirok. Sehasta. Sebentar lagi mati. Ternyata takdir mendahului dia. Allah berikan dia taufiq wal hidayah. Di ujung-ujung akhir kehidupannya, dia beramal dengan amalnya ahlul jannah, maka dia pun masuk dalam surga. Ujungnya tinggal sejengkal saja, sehasta saja, mati dia. Neraka ancamannya. Allah beri taufiq wal hidayah. Insaf, istighfar, taubat dengan taubatan nasuha, berganti dengan akidah, iman yang sahihah, ibadah yang semangat, amal yang soleh, mati di atasnya. Manis kayak madu. Ini namanya orang yang salimin, ya, selamat tadi. Belum ada lagi, wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Juga ada seseorang yang zahirnya itu mengamalkan amalnya ahlul jannah. Artinya apa? Baik. Dan itu sepanjang hayatnya. Baik, masya Allah, bagus. Hingga tidak lagi tersisa antara dia dan surga melainkan sehasta. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi dia mati. Sudah mengharapkan kebaikan untuk dia. Ternyata di ujung hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar. Fayadkhulaha. Maka dia pun dimasukkan dalam neraka. Nah, takdir mengatakan lain. Allah menyimpangkan dia dari hidayahnya. Di ujung tinggal selangkah lagi, selangkah lagi mati surga tempatnya. Ternyata tadi mengatakan lain. Allah sesatkan dia, Allah simpangkan dia, di ujung kehidupannya justru error, trouble, sesat, menyimpang, wa maksiat, wa ila akhiriha, mati setelah itu. Maka dia termasuk minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Wis enak dari mulai awal udah bagus, ya Allah tinggal selangkah lagi. Ternyata di error. Ini dua poin. Dari dua inilah ditambahkan dua poin yang lain oleh para ulama. Ada yang minal faizin, ada yang minal halikin. Yang semuanya bagus dari awal sampai akhir, yang semua jelek dari awal sampai akhir. Tidak mungkin lepas dari empat kondisi ini. Siapapun orangnya pasti akan mengalami satu dari empat poin ini. Dan ini semua barakallahu fikum, Allah yang Maha tahu. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang muslim bil khusus, hanya dituntut untuk barakallahu fikum menjalankan asbab. Kan begitu? Asbab. Kerjakan sabab, upaya-upaya supaya tetap istiqamah. jalankan asbab untuk senantiasa di atas Islam sunnah. Jalankan asbab supaya bisa nanti mendapatkan husnul khatimah. Asbab itu disebutkan dalam Islam, sebab-sebab hidayah dijelaskan, sebab-sebab untuk bisa istiqomah dijelaskan, asbab untuk bisa meraih husnul khatimah dijelaskan. Kerjakan itu, upayakan itu. Juga dijelaskan pula sebaliknya, sebab-sebab dia menyimpang, sebab dia barakallahu fikum meraih yang namanya husnul khatimah ditinggalkan. Ditinggalkan barakallahu fikum. Dengan upaya ini disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, insyaallah akan selamat. Akan selamat. Di antara sebab hidayah, lalu istiqamah, lalu husnul khatimah. Yang pertama jelas al-iman. Al-iman. Harus punya iman dulu ya ikhwan. Akidahnya harus sahih. Prinsip imannya harus sahih. Al-iman. Di antara asbabnya lagi ialah al-ilmu. Dia harus memiliki ilmu syar'i. Dengan ilmu ini dia akan tahu mana yang iman, mana yang kufur, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram. Dengan ilmu. Al-ilm. Di antara cara yang lainnya ialah barakallahu fikum al-mubadara ilal amal. Bergegas, berlomba-lomba untuk beramal. Badiru bil amal, kata Rasul. Inilah kau bersegera untuk beramal. Amal soleh. Jangan penuh keikhlasan, dikerjakan dengan sesuai dengan sunnah. Semakin banyak kerusakan di muka bumi, semakin banyak fitnah di muka bumi, maka semakin dituntut untuk kokoh imannya, kuat ilmunya, dan amalannya. Besar pahalanya barakallahu fikum. Upaya yang lainnya lagi yang berikutnya adalah barakallahu fikum suhbatul akhyar. Berteman, bersahabat dengan orang-orang baik. Baik semua sisinya. Baik akidahnya, baik manhajnya, baik ibadahnya, baik dakwahnya, baik muamalahnya, baik akhlaknya. Orang yang baik. Ini akan menentukan agama kita. Menentukan prinsip kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, Ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ya, maka ulfahnya, kecondongan hatinya harus kepada orang yang baik. Kepada arus sunnah, salafiyin, yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka, majelis dengan mereka, ta'awun dakwah dengan mereka. Suka dan duka bersama dengan mereka, teguh, tabar, kokoh di atas sunnah bersama dengan mereka. Harus. Ini saya menentukan barakallahu fikum. Saya enggak menentukan. Dan doa. Terus berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Secara umum, iman amal saleh. Iman amal saleh dengan dasar ilmu dan sunnah. Itu kunci untuk meraih hidayah, meraih keistiqomahan dan meraih husnul khatimah. Di saat yang sama kita harus meninggalkan asbabul inhiraf. Sebab yang membuat kita menyimpang, yang ujungnya nanti kita akan terpelanting. Ujungnya nanti akan meraih husnul khatimah. Di antara sebab penyimpangan ialah at-takalufu 'ala dunia. Sibuk dengan dunia. Yang akhirnya melalaikan kita dari akhirat. Yang akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara. yang akhirnya membuat kita menerjang keharaman-keharaman agama hanya untuk dunia. Hati-hati. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan adanya fitnah yang begitu besar, bergelombang dahsyat, gelap, seperti serpian-serpian malam yang gulita, banyak memakan korban, beliau mengatakan di akhir riwayat, sebab orang tadi menyimpang di masa fitnah, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunia. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Hati-hati ya. Dunia. Imma harta, imma tahta jabatan, imma wanita. Harta, tahta, wanita. Itu dunia. Hati-hati. Ini diantara sebab orang itu oleng, menyimpang. Barakallahu fikum. Ujungnya suul khatimah. Dan ini sebab yang sangat mengerikan. Tidak hanya awamun nas, orang-orang awam, orang-orang jahil yang terpelanting dengan sebab dunia. Yang ini jangan ditanya. Namanya orang jahil menghalalkan segala cara. Tapi ini juga merupakan sebab seseorang yang dikatakan alim. Alim. Alim, syekh. Bahkan alim kabir. Syekh kabir. Apalagi yang dibawahnya itu. Terpelanting dunia. Hati-hati. Dunia bisa jadi dalam bentuk hubur riasah, senang kedudukan. Bisa dalam bentuk hubur syuhrah, senang kemasyhuran. Bisa juga dalam bentuk teruji dengan seorang wanita jadi oleng. Bukan kemudian merendahkan yang istrinya banyak. Bukan. Sangat dianjurkan bagi yang mampu. Tapi terkadang obsesi wanita itu membuat dia oleng. Ada yang demikian? Ada. Tapi yang istrinya banyak terus bagus juga banyak. Jangan yang ini dibahas. Terkadang kena wanita oleng dia. Apalagi yang namanya harta benda. Ini tidak hanya memakan korban kaum awam, bahkan ini sebab utama terjadinya penyimpangan pada orang yang memahami syariat, para ulama, para duat, dan yang lain-lainnya para kelas itu. Anda perhatikan di Al-A'raf 175 dan setelahnya tentang ulama usu. Ini ayat tentang ulama usu, orang-orang dikatakan sebagai alim, memiliki ilmu, tapi dia rusak, dia jahat, dia menyimpang. Disebutkan di ayat tersebut sebabnya. Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam petikan ayat ketika menerangkan yang tipe seperti ini, sebab dia menyimpang, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Yang menyebabkan dia menyimpang menjadi pengikut setan, dia itu menghujam ke dalam perut bumi. Akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, ini menggambarkan betapa dia sudah terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, al-hirsu ala dunia, ambisius dunia. Digambarkan seperti orang yang tenggelam dalam perutnya bumi. Bumi itu dunia, dia tenggelam dalamnya. Bleng begitu. Ya wis. Munyer dengan yang namanya dunia. Ini poin pertama yang langsung disebutkan dalam ayat ini. Sebab awalnya adalah dunia dulu. Sanjungan, pujian, kemasyhuran, ketenaran, nama baik. Kemudian mungkin wanita, mungkin harta benda dunia, segala macamnya. Ini dulu. Namanya syahwat. Begitu dia mulai merasakan enaknya dunia, lezatnya dunia, dan terjangkiti penyakit hubbud dunia, dia akan khawatir kehilangan dunianya. Kaidah umum barakallahu fikum, seseorang itu kalau sudah, seorang alim itu kalau sudah kena penyakit yang namanya cinta dunia, ambisi dunia, dia pasti dan pasti bicara tanpa ilmu. Itu pasti. Itu disebutkan sama Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Fawaid. Pasti. Kenapa? Dikarenakan selera hawa nafsu dia yang terkait dengan dunia tadi, mau tidak mau berseberangan dengan prinsip Islam. Bimbingan Islam yang mulia ini rata-rata berseberangan dengan hawa nafsu, berseberangan dengan syahwat dunia. Ketika dia terjangkit penyakit cinta dunia tadi, nabrak sana, nabrak sini. Itu pasti. Kalau dia khawatir dunia akan hilang, maka akan muncul poinnya kedua tadi. Wattaba'a hawahu. Dia setelah itu akan mengikuti hawa nafsunya. Melemparkan syubhat demi syubhat. Maunya dia sih berdalih. Nah, menyampaikan hujah supaya ini jangan diganggu-gugat. Gitu. Tapi bukan hujah, dikarenakan enggak mungkin dengan hujah, pasti dengan hawa nafsu. Maka muncul syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah, tabrak sana, tabrak sini, langgar sana, langgar sini. Itibaul hawa, syubhat. Ketika diruntut ujung-ujungnya, ini kenapa kok jadi kayak gini? Tujuan ternyata dunia. UUD, ujung-ujungnya adalah dunia. Hati-hati. Nah, kalau sudah ulama yang sesat karena dunia, itu sangat rendah. Allah mengatakan setelah itu, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaan dia kayak kalbun. Jangan terjemahkan ya. Jangan terjemahkan ya. Terjemahkan kok kasar banget. Apa kalbun? Apa kalbun? Allah mengatakan permisalan orang yang seperti itu kayak sangat rendah, sangat hina. Sangat rendah, sangat hina. Kenapa? Dikarenakan dia sesat dengan ilmunya. Seorang alim yang semestinya mengajari umat akan kebaikan-kebaikan, keistiqomahan-keistiqomahan, malah dia yang terperosok dalam penyimpangan-penyimpangan syubhat-syubhat. Malah dia yang yang mengibarkan bendera syubhatnya, bendera fitnahnya. Ditelusuri ujung-ujungnya, lah gara-gara urusan dunia. Hati-hati loh. Ini Allah yang mengatakan demikian. Pasti akan terjadi. Dunia baru syubhat. Dan itu realnya dalam hampir semua masalah di ujung-ujung. Orang-orang khawarij, mereka semuanya sejauh itu penyimpangannya. Sampai dikatakan sama Rasul dalam riwayatnya sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabun nar, kilabun nar. Apa kilab? Jamak daripada kalbun. Apa tadi? Kalbun-kalbun neraka loh, Pak. Kalbun-kalbun jahanam loh ini. Itu ternyata ujung-ujungnya adalah dunia. Mereka hanya menuntut yang namanya kekuasaan. Awal mula mereka muncul, mengadakan demonstrasi, mengadakan yang namanya pemberontakan penguasa, mengkafirkan penguasa, dan yang lain-lainnya. Anda tahu apa slogan mereka ini? Mengatakan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Bahasanya hukum syariat, hukum Islam. Tapi ujung-ujungnya, kedudukan jabatan. Hakimiyah, kata para ulama. Urusannya jabatan, kedudukan. Dunia bukan? Dunia. Itu kata para ulama, dunia yang mereka cari. Sampai sekarang ini. Yang anti, yang demo, yang memberontak, yang aksi dan segala macamnya. Antum cari apa yang dia, antum lihat apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Ekonomi umat. Ya apa ya? Dunia bukan? Begitu dikasih yang namanya jabatan, diam seribu bahasa. Ya apa ya? Ketika dikasih yang namanya gelontoran dana, diam seribu bahasa. Yang tadinya menghujat, sekarang memuji. Yang tadinya beraksi, sekarang melawan aksi tadi. Itu sejak zaman dahulu kala, zaman bahula dunia. Hatta orang-orang yang sebelumnya di atas sunnah, mengerti manhaj salaf, kemudian dia terpelanting, dalam sekian banyak syubhat dan fitnah, ujung-ujungnya adalah dunia. Jadi, iya apa ya? Ya sedikit banyak dunia. Nah yang di sebelah-sebelahnya antum ini yang sekarang lagi masya Allah tenar-tenarnya ini, dengan TV-nya, dengan radionya, dengan macam-macamnya, dengan channel-channelnya, segala macamnya itu. Apa yang mereka cari? Kok diem? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Pengikut, kemasyhuran, ketenaran, segala macamnya. Ayo, para kelas itu. Emang masuk kajian akhwat, bu yang rahasia, gitulah akhwat intern. Dipublikasikan, set, kemana-mana. Akhirnya salah ngomong, kena deh batunya. Kajian akhwat. Akhwat itu kan intern ya, artinya privasi. Kadang ngomongnya pun ceplos-ceplos, dikarenakan umum khusus tempat taklimnya itu. Ngomongnya enak, plas-plos, nyebut, jebret. Tokoh internasionalnya kaum sufi ya, jebret, Tauhud Mekah. Iya kan, diposting terus langsung ke dunia maya, dilihat oleh dunia internasional. Lo ngamuk, masalah. Tanyaan, kamu tuh ngapain pakai diposting segala itu? Dan juga yang lainnya, hal muhim. Itu semuanya adalah dunia. Sekarang untuk perhatikan arahnya mereka sekarang ini, larinya kemana? Coba dia, larinya kemana ya? Atau mencamkan baik-baik, larinya adalah ke politik. Dunia urusannya. Al-Muhim demikian. Allahul Musta'an. Dan hatta yang detail sekalipun dari orang-orang yang terpelanting ini, ketika ditarik, ada saja yang satu ini. Ngomongnya jadi error, dikarenakan sudah dibangunkan rumah, dibuatkan rumah sama si Fulan dan Alan. Rumah lagi, gak sembarang lagi. Nikah lagi, dibuatkan rumah lagi. Masya Allah. Kira-kira kalau saya nikah lagi, dikasih rumah lagi enggak ya? Ya mungkin. Nikah lagi, oh belum sempat. Baru dua yang dibikinkan rumah, yang ketiga belum. Tapi nantilah. Ya membuatkan rumah ini, ya orangnya orang baik-baik. Cuma dia bukan orang yang alim, bukan orang yang mengerti agama dengan kokoh. Dia pengusaha lah, orang kaya lah, beruang lah. Ya, para beruang-beruang yang ada itu ya. Tapi akhirnya ketika yang punya kemampuan furus tadi itu berbicara, ada maunya, dia gak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia punya ide-ide tertentu yang mulai masuk ke ranah dakwahnya dia, gak bisa ngomong. Pak Ustadz, apa gak baiknya begini, Pak Ustadz? Aduh, gimana ya? Jadi ini gak beres, ini semuanya gak bagus, tapi nanti kalau saya mengatakan, Pak jangan Pak, penyimpangan Pak. Diambil lagi di rumahnya nanti ini. Nah, ini bukan semata-mata rumah ini. Ini jaminan-jaminan selama ini nih. Lumayan loh ini. Ini kalau kamu udah dicabut, mangan apa ini? Ya, semi-semi real. Jangan sebut sama siapapun. Semi-semi real. Sudah dikasih properti nilainya 1, sekian miliar. Nah, itu kalau bagi yang punya bonus pas sedikit. Berapa? 2M. Sama kayak kita orang 2 juta. Ya, atau 2M. Weh, segerusat. Kayak mandi gerujuk-gerujuk. Mandi uang kan gitu ya. 2M. Ini bukannya... Bukan berarti kita mengharamkan yang mubah, bukan. Tapi hati-hati. Seringkalinya ini semua membuat kita terkunci mulutnya. Kasih properti sekian M. Lalu yang satu ini kemudian ikut-ikutan intervensi dalam urusan dakwah. intervensi dalam urusan manhajiyah, itu yang berbahaya. Memberikan ide-idenya, memberikan masukan-masukannya, memberikan segala macamnya. Repot. Ditanya, Ustaz, fulan, mahaluh. Wadah rajul ma'ruf indana. Ini orang yang kita kenal selama ini, orang yang baik. Baik apa nih, Ikhwan? Baik. Ngasih dunianya itu dia jadi baik. Dalam kataan yang memuji ini dia, seorang ustaz besar, seorang alim besar. Dipuji kan langsung naik ke awang-awang ini orang ya. Kamu mengalahkan yang sekian tahun, sekian puluh tahun lamanya mengaji, yang belum pernah ngasih prokerti. Jadi belum dapat tazkiyah dari ustaz tadi. Siapa fulan? Oh dia ditazkiyah sama ustaz fulan, sama alim fulan, sama syekh fulan. Wah sudah. Seakan-akan dia orang yang seorang salafi, yang sunni, yang kokoh, yang isi komah, yang masya Allah. Ternyata, ya gitulah. Ternyata diuji ya, Kwan. Ternyata itu orang tersandung masalah. Nah, usaha dia ternyata tersangkut oleh pihak pemerintah. Berurusan dengan pihak kepolisian, berurusan dengan yang lain-lainnya. Akhirnya dijadikan daftar pencarian orang, DPO, dan yang lainnya. Bulut. Allahul musta'an. Ternyata dia memunculkan perkara-perkara yang aneh-aneh. Ya sudah. Mau tidak mau yang satu orang ini, kalau udah kepengen hilang itu ya harus membela dia. Tabrak sana, tabrak sini. Error, akhirnya jatuh. Hati-hati. Asbab yang paling membahayakan adalah dunia. Dunia yang membuat kita melanggar sekian banyak syariat. Dunia yang membuat kita lupa dengan akhirat. Dunia. Ingat belakangnya ya. Dunia yang membuat kita menerjang keharaman agama. Dunia yang membuat kita lupa dengan akhirat. Sebab yang namanya dunia mubah ya. Kalau enggak sampai ke sana, bagus insya Allah. Ditambah lagi ketika dia ini suhbatul asrar. Bersahabat, bergaulnya, bertemannya dengan orang-orang yang jelek. Entah jelek akidahnya, jelek manhajiahnya, jelek dalam kerah dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Maka sangat mempengaruhi keadaan dia. Dengan riwayat di atas. Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Kecondongan dia kepada orang yang tidak beres. Hati-hati. Ini dua poin yang begitu mengerikan. Yang dengan mudah orang terpelanting. Dari hidayah. Dari keistiqomahan, dari sunnah. Allahul musta'an. Kalau tidak dia sadari. Semakin jauh. Akhirnya penuh dengan syubhat. Dan tiba'ul hawa. Mendompleng di atas syahwatu dunia. Tadi. Barakallahu fi. Al-Muhim, ini yang diharapkan. Masing-masing kita berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan sabab. Sabab-sabab hidayah, sabab keistiqomahan, dan meninggalkan sabab-sabab penyimpangan. Barakallahu fikum. Sambil banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah ta'ala akan diteguhkan hati kita oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang meneguhkan hati. Allah pula yang membolak-balikkan hati. Maka di samping hidayah, di samping asbab yang kita kerjakan, kita harus senantiasa memohon kepada Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, untuk meneguhkan hati kita di atas Islam sunnah dan di atas husnul khatimah. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alamu bis-shawab. Gitu ya, sangat dituntut ketika di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Yang namanya fitnah pasti memakan korban. Itu pasti. Ada fitnah, pasti ada yang terseret. Barakallahu fikum. Maka itu dijadikan sebagai ibrah, pelajaran penting. Jangan sampai kita yang termasuk yang terseret. Yang sebelum-sebelumnya itu dikaji, dihayati. Kenapa kok si fulan jatuh ke sana? Kenapa kok si Alan jatuh yang sebelah sini? Kenapa kau si fulan jatuh ke fitnah satu ini? Ini semuanya modusnya mirip-mirip. tidak terlalu jauh. Ya, pintu batil banyak. Tetapi terkait dengan asbabul fitan, asbab orang terpelan dalam kebakaran fitnah, tidak jauh-jauh. Ini. Semua dijelaskan oleh para ulama kita sebelum zaman dahulu kala, tinggal kita yang mencermatinya, tinggalkan dan mengerjakan asbabul hidayah wa taufiq wa barakallahu fikum. Nah, fallahu almusta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah ya. Sudah terang benderang ini. Pertanyaannya menusuk-nusuk ini. Jadi jawabannya Allahu a'lam bishawab. Ini nusuk langsung ini. Barakallahu fikum. Ini yang tahu yang nanya ini berarti nanti. Poin pertama sudah ada yang jawab. Untuk saya pribadi nanti ada waktunya untuk menjabarkan. Gitu ya. Yang tahu yang tanya ini. Tak tahu siapa yang tanya ini, Pak. Masya Allah. Adapun soal yang kedua ini, ya kalau ikut-ikutan nanti ada yang anggapnya politik. Tapi kalau dipandang dengan pandangan syar'i, insya Allah lah, Bas. Yang baru viral kemarin terkait dengan putrinya Bung Karno ini. Nah iya. Ini bisa kalau kita jawab, bisa ditarik. Wah, ini politik sih dari usahanya. Bisa. Gitu ya. Kalau bicara syariat, insya Allah antum-antum yang telah ngaji tahu bagaimana hukum syariat. Ya apa ya? Ya, kalau antum nggak tahu repot ya kan. Orang-orang awam di luar sana langsung bereaksi ngerti kok. Ini perkara yang mungkar. Masa antum nggak paham ini perkara yang mungkar? Nah, gitu ya. Jadi sudah terjawab dengan pengetahuan antum selama ini. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Yang namanya mungkar-mungkar, siapapun yang mengerjakannya. Barakallahu fikum. Ya, kita hanya mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Ya, berharap semoga dengan peristiwa ini, kemudian kaum muslimin bangkit ghirahnya. Nah, semangat berislamnya, sehingga mereka kemudian rame-rame nutupi istri-istrinya dan putri-putrinya dengan hijab yang syar'i. Amin gitu ya? Amin. Itu yang kita ambil, mudah-mudahan demikian. Dan yang kedua, semoga dengan peristiwa ini, barakallahu fikum, akhirnya masyarakat yang tadinya melihat akhwat-akhwat, umahat-umahat yang bersyadar itu menjadi familiar dengan mereka. Kan begitu. Itu yang kita harapkan. Karena di banyak tempat masih mandangnya sebelah mata dengan yang ada ini. Barakallahu. Tapi semoga tidak menjadi pembenaran teroris. Gitu ya. Bagaimana juga di Indonesia ini dikait-kaitkan antara cadar dan teroris kan gitu ya. Yang kita harapkan yang baiknya, jangan yang buruknya gitu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Bagaimana terkait dengan Ummu Abdillah putri Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah saat ini? Jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dari mulai semenjak fitnah yang menimpa Damaj ya sama Al-Hajuri sampai detik ini saya pribadi tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Wallahu a'lam kemana. Tidak ada postingan, tidak ada statement, tidak ada tulisan, tidak ada apa. Ya sudah, kita hukumi beliau sebagaimana sebelumnya. Dia sebelumnya dikenal baik, dipuji oleh ayahnya sendiri, termasuk putrinya dibanggakan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Barakallahu. Sampai ada kejelasan masalah ini. Sebelumnya pernah disinggung rame-rame fitnahnya Ma'bari dengan Husa itu di Yaman, Al-Imam dengan sekutunya itu. Sempat ada yang memposting mempertanyakan tentang Mu'abilah ini. Jadi ada yang melihat, kita kepingin tahu apa mauqifnya dia. Gitu. Tapi ya semata-mata itu, tapi tidak ada sedikit pun lah suara, wala bisikan, wala gesekan, enggak ada. Sehingga Allah alami sawab, kita enggak mungkin untuk menjawab terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Kalau buku-bukunya secara umum bagus. Buku yang dibawakan Nasihat Indonesia, bagus, dipuji. Beliau juga punya kitab yang lainnya lagi, tentang tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisyaitan udkhulu fi sirri kafa wa la tattabi'u khutuwatisyaitan, terkait dengan masalah langkah-langkah setan. Tebal bukunya, setebal kitab yang pertama tadi, bagus. Ya Allah alam, terkait dengan yang ini kita akan bisa menjawab. Barakallahu fikum. Contoh amalan apa yang menjadikan madu bagi orang yang akan meninggal? Semua amal soleh. Semua amal soleh. Yang jelas dia sebelumnya sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi dia tinggalkan semua masa lalu. Sudah. Dia membuka, baru membuka lembaran baru yang putih. Barakallahu fikum. Dengan semua amal soleh. Dan orang tahu itu. Orang tahu itu. Masya Allah. Kok berubah ya Pak Fulan? Masya Allah. Belum lama orang itu tersentak dengan kondisi yang berubah tadi itu. Mati. Entah dia mati sedang sholat. Atau dia mati sedang kalau dulu jihad fisabilillah. Atau dia mati ketika dia sedang membaca Al-Quran. Atau dia mati di safarnya dia menuju ke tempat taklim. Atau yang lain-lainnya. Artinya manis. Betul-betul diakhiri dengan perkara yang manis. Semua amal soleh. Masya Allah. Ya wis, terakhir ini ya. Iya, cocok doa-doa ini. Nanti kalau panjang-panjang nanti yang umahatnya gak dapat bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya alaikum. Ini tak bacakan tok, cukup insya Allah ya. Ini menasihati, cuma saya suruh baca gitu ya. Kita dulu salafiyin punya cita-cita untuk membangun masjid atau musola yang dengan sarana tersebut kita bisa bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal, memakmurkan dengan salat berjamaah, taklim yang ditegakkan di atas sunnah, dan jauh dari bid'ah-bid'ah. Walhamdulillah semua sekarang telah terwujud nikmat yang begitu besar. Nah gitu ya. Nah sekarang Masya Allah terwujud. Luar biasa. Bagus lagi. Dua lantai lagi. Nah, di lantai dua gitu ya. Masya Allah. Afwan Ustaz, namun ada sebagian kita yang terkadang lalai dengan nikmat yang besar tersebut. Dalam kurung, dalam hal sabar jamaah. Kok lebih suka jamaah di masjid kampung-kampung daripada masjid yang dibangun salafiyin. Padahal jaraknya gak jauh. Yang kita tahu masjid kampung tersebut rata-rata ya jauh dari sunnah. Jamaahnya campur baur, manhajnya segala macamnya. Mohon dinasihati. Cukup dengan dibacakan sebagai nasihat. Cuma dirinci keadaannya. Paham ya? Kalau terkait dengan hukum masa yang memakmurkan masjidnya harus sunnah, masjid salafi, yang apa yang dibawa dimakmurkan? Oh, yang namanya salafi itu suka dan duka bersama dengan salafi. Hati dia akan terikat dan tergantung dengan tempatnya salafi. Jauh ya ditempuh dengan sepeda motor 5-10 menit. Enggak terlalu jauh. Nah gitu ya, apalagi cuman dengan jalan kaki 5 menit. Enggak terlalu jauh. Nah, mestinya yang dimakmurkan. Namun ada kalanya ketika kita sholat di tempat kampung itu ada faedah di situ. Ini pengecualian ya. Di antara faedahnya adalah Di situ kita bisa mengembangkan dakwah. Kita bisa mengembangkan dakwah. Kita termasuk orang yang punya pengaruh. Bisa mempengaruhi. Kita memiliki akses untuk bisa mendakwai orang-orang kampung. Nah, entah dengan perilaku kita, dengan muamalah kita, entah dengan majalah, entah dengan buletin, entah dengan yang lain-lainnya. Dan ada hasil di situ. Hanya seperti ini barakallahu fikum. Kalau dengan niatannya seperti ini, bagus. Tapi seperlunya saja. Selebihnya kepada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Dipahami ya? Ini penting. Sehingga di tempat-tempat yang ada itu, Salafiyin tersebar dan masing-masing membawa berkahnya. Membawa dakwahnya. Bagus. Tapi kalau tidak, pengaruh tidak mempengaruhi, tidak dia terpengaruh, jangan. Ke tempat-tempat yang baik, ke tempatnya Ahlussunnah Salafiyin, barakallahu fikum, supaya tenang jiwanya itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga la ifrat wa la tafrid. Sehingga yang asal di masjidnya Ahlussunnah, ada pun yang di tempat yang lain, ada misi di sana. Misi dakwah, ta'liful qulub, dan segala macam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Nah, ini mesti ada pada kita para kelas. Saya juga begitu. Sama saya belakangan persis 1-2 rumah pas musola saya, musola kampung saya. Padahal nggak jauh dengan pondok, sama aja. Pondok juga paling selangkah dua langkah, yang ini 1-2 langkah. Seringkali di pondok, terkadang di situ. Ya talibul kulub, ya dalam masyarakat, tak ketemu dengan mereka. Atau juga ada andil di situ kita orang, alhamdulillah, family kita yang di situ yang banyak bantu, ya mbahnya kita sendiri, terus juga pernah membantu mereka atau segala macamnya. Taklif, sehingga dengan harapan masyarakat sekitar tadi itu sama kita positif. Itu tak misi, tapi sesekali tidak mengkuno terus, tidak sekali. Ini sesekali kok punya pengaruh, dirindukan. Itu bedanya. Punya pengaruh loh ya, dirindukan. Itu lihat kita orang langsung, kemana aja, gak pernah kelihatan, gini. Nah, ngobrol ya, langsung, waduh, Ustaz melayang terus. Gitu. Waduh, mencermati juga orang kampung kita ini. Alhamdulillah, ada interaksi yang baik dengan mereka, ada misi dakwah di situ. Adalah bas. Tapi kalau tidak ada misi dan ada yang lain, ketepatnya Ahlussunnah Salafiyin makmurkan barakallahu. Dengan jamaah, dengan yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Sementara cukup demikian insyaallah ya. Perasaan saya jam setengah saya bicara ini. Sak jam setengah lagi. Sama dengan antum daurah pagi jam 10 sampai jam setengah 12. Luar biasa. Cuma diganti ba'da subuh sampai jam 7 kurang. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufik wal hidayah kepada kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin dan juga menganugerahkan kepada kita semua husnul khitam wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Naqfi lahu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.